jika kita ingin mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu al-jannah, surga. Dan istiqamah laha asbab. Istiqamah itu punya sebab. Kita tidak akan bisa hanya berangan, insya Allah saya istiqamah, tanpa ada usaha dan meniti sebab-sebabnya. Namun istiqomah itu akan kita dapatkan dengan menjalani asbab. Wa min a'zamil asbab lil istiqomah al-ikhlas. Dan sebab yang paling besar untuk kita bisa istiqomah itu ikhlas. Kita beribadah ikhlas karena Allah, bukan karena manusia. Kita menuntut ilmu pun ikhlas karena Allah, bukan karena manusia. Sehingga ada sebuah ungkapan, ma kana lillahi baqiya wa ma kana li ghairillahi qata. Sesuatu itu jika diniatkan untuk Allah awet, terus ada. Tapi kalau diniatkan untuk selain Allah, maka adanya itu sesuai dengan niat yang mendasarinya. Jika dia beribadah untuk memiliki sesuatu, maka selama sesuatu itu belum dia miliki, ibadahnya akan lanjut. Ketika sudah dia dapatkan, dia akan berhenti. Ini tanda kalau amalan kita itu tidak ikhlas karena Allah. Atau minimalnya ikhlasnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Karena apa? Dia ibadah ada tendensi, ada keinginan tertentu. Atau dia lama ibadah ternyata enggak dapat yang dia inginkan, akhirnya dia pun putuskan ibadah. Baik. Kemudian yang kedua, asbabul istiqamah setelah ikhlas adalah tafaqquh fiddin. Terus kita belajar agama. Semakin kita mengerti hakikat sesuatu, kita akan semakin mampu untuk menetapi. Semakin kita mengerti seluk-beluk sesuatu, semakin kita mampu untuk berjalan di atasnya. Baik. Dan sekian banyak asbabul istiqamah. Dan ini bukan tempatnya. Intinya itu, ikhlas dan terus belajar tafaqquh fiddin. Mudah-mudahan ini pula yang menjadi akhir dari perjalanan usia kita. Seperti yang ditanyakan oleh seseorang kepada Imam Ahmad, ya Abu Abdillah, hatamata anta tahmil mahbarah. Wahai Abu Abdillah, Imam Ahmad punyanya Abu Abdillah, mau sampai kapan kamu ini sudah tua? Kok bawaannya pulpen sama lembaran-lembaran terus? Maksudnya, yang namanya belajar itu ada pensiun. Kalau sudah punya gelar, ya nggak usah belajar, kan gitu. Itu kalau ilmu dunia. Ya, kalau sudah jadi DRS, sudah jadi IR misalkan, doktor, buat apa belajar? Sudah selesai, sudah punya ijazah. Itu kalau ilmu dunia. Ya. Dan masyarakat pada masa itu pun demikian. Heran, kamu ini sudah menjadi imam. Kamu menjadi seorang rujukan manusia. Kamu sudah di atas segala-galanya. Tapi kok kamu bawa buku terus? Ya. Apa enggak capek? Ya. Apa kata beliau? Ahmilul mahbarah hatal makbarah. Aku akan bawa pena dan buku ini sampai aku masuk ke kuburan. Artinya belajar itu sampai ya selesai sudah. Itu istiqomah. Barakallahu fiikum. Kita lanjut insyaallah. Di kitab Ana ada tanda akhir dari pembahasan kita pada pertemuan yang lalu pada bab yang kelima tentang sholat tatawu. Alaysa kadzalik? Catatan antum? Sama atau tidak? Ya, sudah kita baca, baru masuk. Masalah pertama. Nah, kita ulangi sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala al-babul khamis fi salati tatawu'i. Bab yang kelima tentang seputar salat sunnah. Wa fihi masailu, dan padanya ada beberapa permasalahan. Wal muradu bit tatawu'i kullu ta'atin laysat biwajibatin, dan yang dimaksud dengan kalimat tatawu' adalah setiap ketaatan yang bukan wajib. Ibadah yang bukan diwajibkan pada hukum asalnya, maka dia masuk pada tatawu, atau yang mungkin lebih familiar di telinga kita dengan sunnah, ibadah-ibadah sunnah. Qala al-mas'alatul ula, masalah yang pertama. Fadruha wal hikmatu min masru'iyatiha, keutamaannya dan hikmah pensyariatan ibadah tatawu' ini. Apa hikmahnya? Fadruha at-tatawu' bis-salati min afdalil qurabati ba'dal jihad fi sabilillah wa talabul ilm, keutamaannya. Tatawu' melakukan ibadah sunnah, dalam hal ini sholat, dia mengerjakan sholat-sholat yang bukan fardu, termasuk kurbah ibadah yang terbaik. Ba'dal jihad, setelah jihad di jalan Allah dan mencari ilmu. Perhatikan tartibnya, mencari ilmu ya masih di atas sholat. Jadi kalau boleh kita bandingkan, misal ini, permisalan saja, bukan berarti boleh kita memisah-misahkan, kalau bisa digabungkan. Kita sekarang duduk untuk mencari ilmu, mempelajari bagian-bagian ibadah kita, dibanding dengan sholat malam yang kita kerjakan, kemudian hari ini kita tidak datang ke majelis ilmu, kita datang hari ini ke majelis ilmu, itu lebih baik daripada semalam kita sholat tahajud. Nah, walaupun yang terbaik tetap malamnya tahajud, siangnya menuntut ilmu. Dari sisi mana penilaiannya, cara memandangnya? Cara memandangnya dari ibadah itu sendiri. Kalau seseorang sholat, pahalanya hanya untuk dia, orang lain gak dapat. Tapi kalau dia menuntut ilmu, dia duduk berpahala. Dia paham satu ilmu yang disampaikan dalam majelis itu, itu pahala yang kedua. Dia sampaikan kepada halayak manusia, pahala yang ketiga. Ta'adda ilal ghair. Kalau menuntut ilmu itu, ibadahnya bisa melampaui kepada orang lain. Kita bisa tahu, hukumnya haram, alhamdulillah. Kita sendiri dapat pahala dari pengetahuan kita, kita bisa menyampaikan kepada manusia, mereka ngerti. Nah, limudawamatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala taqarrub ila rabbih binawafil shalawat. Jadi salat-salat sunnah itu adalah ibadah yang paling mulia setelah jihad dan mencari ilmu karena Rasul senantiasa melakukannya untuk mendekatkan diri kepada Rabb-nya dengan ibadah-ibadah salat sunnah. Bahkan ketika ada seorang budak, alhamdulillah, budak ini setiap hari membantu Rasul, menyediakan kebutuhannya. Suatu saat karena Rasul pengin memberikan hadiah kepada alhamdulillah, dia tanya, ya alhamdulillah salni, wahai alhamdulillah, minta satu permintaan. Apa jawaban alhamdulillah? Budak yang masya Allah pembantu sekaligus muridnya Rasul, ya Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasul, kalau betul saya boleh meminta, saya meminta untuk menemanimu di surga. Masya Allah, ajib ya permintaannya. Terbayang enggak kalau kita sekarang, kita punya bos, big bosnya, karena kita baik sama dia, suatu saat ngomong sama kita, kamu minta apa? Terbayang apa? Mobil. Terbayang lagi apa? Rumah. Terbayang lagi apa? Duit. Apalagi. Tapi alhamdulillah ini tidak. Padahal kalau dia minta dunia dikasih sama Rasul. Ya. Yang sebelumnya Rasul sudah ngasih pada pemuka kaum 100 onta. Bayangkan 100 onta kalau dinominalkan dengan rupiah berapa ya duit itu. Tapi ajib ini alhamdulillah. Ini tanda jadinya dia dengan agama ini. Tapi sulit ya. Kita ini belajar tahunan enggak jadi-jadi. Apalagi cuma mingguan. Tahunan di pondok aja enggak jadi-jadi apalagi mingguan kayak kita. Berat. Ya. Rasulullah berkata, "Awa ghaira dzalik?" Yang lain saja wahai alhamdulillah. Karena Rasulullah tidak mampu. Surga itu bukan milik beliau. Beliau tidak punya kapling di surga. Tidak seperti ulamanya kaum sufi punya kapling. Mau kaplingan sini, bayar. Rasulullah tidak punya. Disuruh minta yang lain saja. Enggak usah aneh-aneh. Ya. Apa jawaban Allah? Ya. As'aluka murafaqataka fil jannah. Tidak, saya enggak punya permintaan yang lain ya Rasul. Kalau kamu bisa ngasih ini, kalau enggak bisa enggak usah. Ya. Sampai 3 kali diberikan pilihan, barangkali goyah gitu loh. Kalau kita kan benar. Oh, benar nih. Nanti tak mikir dulu kalau kita kan gitu. Surga apa dunia? Surga pertama kali. Yang benar nih. Sik. Surga dunia ya. Dunia ini, benar nih, surga dunialah, surga ya dunia dapat, surga ya dapat kan kita gitu. Kalau dibeli-belian tambah bingung. Ya, takarroro, tahayyaro, semakin berulang semakin bingung ini kalau kita. Ida takarroro, tahayyaro, diulang-ulang bukannya paham malah tambah bingung. Apa jawaban Rasul? Fa'idhan fa'a'inuni ala nafsik. Bika terus sujud. Kalau gitu, kalau kamu tidak ada permintaan yang lain, kalau seperti ini, sudah tolonglah aku untuk membantu kamu perbanyak sujud. Artinya apa? Untuk memperbanyak sholat-sholat sunnah. Ya ini kita ya. Sholat wajib aja ketinggalan, apalagi sholat sunnah. Bisa tepat waktu aja, alhamdulillah, apalagi nambah. Kita ini kalau sudah sholat tepat waktu aja, sudah zen ya. Udah paling jos, apalagi mau nambah yang sunnah. Nah, sebagian kalau yang lain mungkin masya Allah sunnahnya iya, wajibnya iya, bahkan lebih-lebih. Nah, karena ada pandangan-pandangan yang remehin sekali si Ustadz ini, ya, ada pandangan-pandangan kayak gitu. Jadi anak gak enak mau ngomong. Sebagian, kalau sebagian yang lain zain. Insya Allah. Ya, termasuk anak ini yang enggak zen. Masih bolong-bolong sunahnya. Kalau antum enggak, insyaallah. Enggak ada bedanya. Jangan langsung, sehingga ada bedanya. Baik. Wali hadithi Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, berdasarkan dengan hadith yang datang dari sahabat Abu Hurairah Abdurrahman ibn Sakhrin, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala qala man adali waliyan faqad adantuhu bil harb, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu 'alayhi, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Al hadith akhrajahu al baghawi fi sharh sunnah wa sahahahu al shaykh al albani fil silsilah as sahihah. Berkata, telah bersabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, kata Abu Hurairah, sesungguhnya Allah berfirman, hadis qudsi, barang siapa yang memusuhi wali-waliku, maka aku akan umumkan genderang perang untuknya. Dan tidaklah mendekatkan kepadaku hambaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari apa yang aku wajibkan untuknya. Ini asal. Jadi ibadah yang paling Allah cintai dan Allah paling cinta seorang hamba mendekatkan diri dengannya adalah perkara yang wajib. Yang wajib dulu didatangi baik-baik, jaga baik-baik, jangan mirikan yang sunnah-sunnah dulu. Yang wajib jaga dengan baik, pikirkan dengan baik, prioritaskan dengan baik, enggak usah mikirin yang sunnah-sunnah dulu. Ya, sholat lima waktunya jaga dengan baik, baik-baik. Ya, sudah baik baru kemudian sholat sunnahnya ditambahkan. Ya. Taib. Syarabi menyatakan sholat sunnah itu seperti suar, pagar. Ya, kalau kita punya rumah, tidak punya pagar, kalau ada surok, ya, para pencuri pengen masuk, mudah langsung dobrak pintu. Ya, tapi kalau kita punya rumah dan berpagar, dia sebelum dobrak pintu, dobrak pagar dulu. Susah. Nah, demikian juga kita, kalau sudah wajibnya bagus, bentengi yang wajib dengan yang sunnah. Supaya apa? Kalau kita futur dengan ibadah, minimalnya yang sunnah yang kita tinggalkan. Ya. Minimalnya sunnah yang kita tinggalkan. Misalkan kita capek, tetap wajibnya kita datangi sesuai dengan syarat dan rukunnya. Paling yang sunnah yang kita tinggalkan. Entarlah sholat sunnahnya capek. Tapi kalau dia enggak punya yang sunnah, kalau dia futur, otomatis ke yang wajib yang kena. Ya, yang wajib ini yang akan diganggu sama setan. Kenapa? Udah enggak ada yang lain kok. Pagar enggak ada, pintu pun ya sudah kuncinya lepas-lepas. Ya, masuknya mudah. Baik. Jadi ibadah sunnah itu suwarun pagar. Semakin kita kuat, ya jangan kebalik. Ya, rumah utamanya bobrok, pagarnya dibagusin. Ya. Buat apa kalau gitu? Maling pun enggak ngelirik pagernya tok yang bagus isinya, enggak ada isinya itu. Sama aja. Nah. Kalau diibaratkan hati itu bagian hati yang terakhir. Hati enggak punya iman, penuh maksiat, setan enggak doyan lagi sama dia. Apa yang mau diganggu? Ya, oh enggak diganggu aja udah maksiat kayak gitu kok diganggu. Jisikan teman sama dia. Untuk ganggu orang yang beriman. Seperti itu. Ya, jangan ribut mikirin sunnah-sunnah-sunnah, wajibnya kita ketinggalan. Ya. Sibuk ngurusi yang sunnah-sunnah, yang wajib malah diabaikan. Nah, karena itu adalah asal. Dan senantiasa hambaku ini mendekatkan diri kepadaku setelah yang wajib tadi, dengan sunnah-sunnah yang berikutnya, sampai aku cinta sama dia, kata Allah. Nah, apa tandanya kalau Allah cinta pada seorang hamba? Ya. Dilanjutkan dalam hadis ini, wa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u biha. Aku jadi telinganya yang dia mendengar karena ya, ini. Aku jadi tangannya yang dia gerakkan dengannya. Aku jadi kakinya yang dia pijakkan dengannya. Ya, semuanya sudah di atas sunnah semuanya. Ditambah lagi wa idza sa'alani a'taitu. Kalau dia meminta aku beri. Wa in istaghfarani aghfir lahu. Kalau dia minta ampun aku ampuni. Nah. Kembali syahidnya adalah wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Ya, dia bikin pagar-pagar supaya apa? Melindungi rumahnya dari para pencuri. Dalam hal ini adalah syaitan. Itu keutamaannya. Tsaniyan yang kedua, al-hikmatu min masru'iyatiha. Hikmah pensyariatan ibadah sunnah ini apa? Wa qad syara'a Allah subhanahu tatawwu'a rahmatan bi'ibadihi. Dan telah mensyariatkan Allah subhanahu wa ta'ala ibadah-ibadah sunnah sebagai rahmat untuk hamba-hambanya. Kadang kita juga berpikir ya, kalau Allah memberikan rahmat kepada kita, itu logikanya kan justru malah kita disuruh jangan ibadah, biar enak ya. Sudah kamu gak usah ibadah rahmat. Tapi kenapa perintah ibadah tambahan ini dikatakan rahmat? Ya, sebenarnya kalau kita pakai logika yang sehat ketemu di situ. Cuma kalau logika kita tidak sehat, kadang kita juga berpikir katanya Allah rahmat sama kita, tapi kok kita dibebankan ibadah terus sih, sehari semalam sholat, sebulan suntuk puasa, ya. Nah. Sebenarnya logikanya mudah. Ya. Kita mayoritas atau antum mayoritas ini adalah karyawan PT. Ya, gaji pokok berapa? Kalau dikasih lemburan, itu kira-kira kita merasa atasan kita senang sama kita atau tidak? Kasih lemburan terus ini enggak sayang sama saya ini atau ini atasan ini kok baik banget ya tiap hari kasih lemburan. Padahal kalau disuruh lembur itu kerja apa enggak kerja? Kerja. Tapi kita merasa disayangi, kenapa ditunjuk terus kamu besok lembur? Nah, berlipat-lipat lagi kan, satu jamnya beda dengan hari biasa lah. Nah itu, kita merasa disenangi sama, masya Allah kasih lemburan terus ini. Tiba-tiba del melotor, del rumah, del mobil, masya Allah ini baru setahun sudah beli ini itu. Bosnya bagus sekali. Berpikir pula kita kepada Allah dengan demikian. Kenapa kalau dalam urusan dunia kok kita langsung logis pikirannya? Bisa langsung nyambung ya. Kalau enggak dikasih kerjaan malah, aduh ini kayaknya bos lagi marah ini, saya enggak dikasih lemburan setahun. Padahal kan harusnya kan enak enggak disuruh kerja. Ya, itu logika mudahnya. Tapi terkadang logika itu enggak kepake kalau antara kita dengan Allah. Ya, semakin kita dibebankan syariat kok semakin, aduh berat sekali sih Islam ini. Dikit-dikit salah. Ibadah kayak gini salah. Banyak lagi. Sunnah inilah, sunnah itulah, Bu ya, yang bebas gitu loh. Nah, enggak kepake sudah kalau antara kita dengan Allah. Itu logikanya. Maka dikatakan ketika Allah berikan tambahan sunnah untuk kita, itu rahmat untuk hamba-hambanya. Wa ja'ala likulli fardhin tatawwu'an. Allah berikan pada setiap ibadah yang wajib sunahnya. Ini wajibnya, ini sunahnya. Semisal, kalau ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Ya, ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Seperti itu. Ada haji wajib, ada haji yang sunnah. Wajibnya sekali, setelahnya, ya silahkan. Min jinsihi, dari jenisnya. Ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Apa tujuannya? Liyazdadal mu'minu imanan wa rif'atan fid darajati bi fi'li hadza tatawwu'. Supaya seorang mukmin itu akan bertambah iman, karena orang itu kalau semakin kuat ibadahnya, imannya bertambah. Rasa yakin dan istiqomahnya akan bertambah. Beda kalau kita semakin jauh dari ibadah. Iman kita pun turun. Karena tanda iman itu kuat, ibadah kita. Tanda iman kita turun, ya ibadah kita itu. Kalau kita rajin, iman kita sedang naik. Kalau kita bermalas-malasan, iman kita sedang turun. Sehingga dalam definisi iman terakhir apa? Hah? Yazdadu bitta'ah wa yanqusu bil ma'asi. Iman itu akan tambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Wa rif'atan fid darajat, dan akan semakin tinggi derajatnya. Ya. Dengan mengerjakan tatawu ini. Lidak mulal faraid. Yang berikutnya, untuk semakin memperindah dan mempercantik yang fardu tadi. Mungkin ada yang kurang, mungkin ada yang apa cacat. Nah, dengan yang sunnah ini akan dihiasi. Nah, jadi sunnah ini kalau dalam kebutuhan sehari-hari kita penghias. Ya, supaya rumah itu cantik dicat, ditambahkan aksesorisnya. Ya, kita punya rumah, selesai bangun, selesai ngasih semen sudah halus. Kalau enggak dicat kayaknya rumah ini belum nyaman. Tapi sudah bisa ditempati. Sudah bisa berlindung dari panas dan hujan. Ya, tapi ya biasa aja, enggak ada yang menarik. Tapi kalau dia cat, dia kasih ya aksesoris yang lain, pelengkap yang lain, jadi nyaman rumah ini. Demikian juga yang wajib. Untuk menyempurnakan. Wa tajbur yaumul qiyamati bihadza tatawwu, dan akan bisa menutup pada hari kiamat kekurangan yang wajib tadi dengan yang sunnah ini. Naam. Fa innal faraidha ya'tariha naqs, ibadah-ibadah yang wajib itu terkadang enggak sempurna, kurang. Kama fi hadithi Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, inna awwala ma yuhasibu bihi al-'abdul muslimu yawmal qiyamati as-salah. Kata Rasul, sesungguhnya perkara yang pertama dihisab darinya seorang muslim di hari kiamat adalah salat. Pertama kali itu. Nah, maka jaga betul-betul sholatnya. Menjaga sholat itu tidak hanya sholat tepat pada waktu, semuanya. Apa maksudnya? Pelajari semua tentang sholat. Rukunnya, syaratnya, sunnahnya, fikihnya, itu diantara menjaga sholat. Jadi kalau kita berbicara menjaga sholat, jangan terfokus hanya sholat tepat waktu saja. Ya, tapi jaga semuanya itu. Pelajari seluk beluknya sholat. Itulah yang dikatakan menjaga sholat. Dan itu yang akan ditanyakan nanti. Rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, sunah-sunahnya. Nah, fa in atammaha, jika dia sempurnakan dengan baik, artinya disempurnakan di sini tidak hanya tata cara pelaksanaannya, tetapi juga ilmunya dia ketahui dengan baik. Karena orang tidak akan bisa melaksanakan dengan baik kalau tidak tahu ilmunya. Itu sudah teori yang tidak bisa dipisahkan. Pelaksanaan baik itu karena dia ngerti. Kalau dia tidak ngerti, tidak bisa. Nah, atamma, dia menyempurnakan sholat tadi artinya apa? Dia tahu. Dia jaga, dia ngerti. Artinya ngerti sholat itu enggak harus sempurna ya. Artinya ya sesuai kemampuan kita. Artinya ada azam kita belajar sholat, ternyata kok masih ada yang salah. Tapi tetap kita belajar, kok masih ada yang salah. Kesalahan kita itu nanti ma'dzur, diberikan udzur. Yang enggak diberikan udzur itu sudah sholatnya salah, tapi enggak mau belajar. Itu enggak ada udzur. Kebodohan yang tidak diberikan udzur. dia tidak tahu tapi tidak berusaha pengen cari tahu. Tapi kalau dia sudah berusaha pengen cari tahu dan belajar ternyata kok masih salah, maka dia dapat udzur. Itu bedanya, mana kebodohan yang mendapatkan udzur dan mana kebodohan yang tidak mendapatkan udzur. Wa illa, kalau tidak, dia tidak sempurnakan sholat ini, dia tidak jaga dengan baik, dia tidak memiliki ilmu yang baik, pokoknya sembaranganlah dia kerjakan, atau dia kerjakan sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan ilmu yang sudah dia dapatkan. Wa illa kila, jika dia tidak sempurna dalam melakukan sholatnya, maka akan dikatakan pada hamba ini, ungduru hallahu min tatawwu. Coba lihat dia punya sholat-sholat sunnah yang lain atau tidak, sebagai penambal yang kurang. Fa in kana lahu tatawwu'un ukmilatil fara'idu min tatawwu'ihi. Kalau dia punya salat tatawwu', disempurnakan kekurangan yang fardu dari salatnya. Tsumma yaf'alu bi sa'iril a'malil mafruḍah mithlu dzalik. Kemudian dilakukan yang semisal itu pada amalan-amalan wajib yang lain. Puasa misalkan. Yang fardunya dulu dilihat, ya, ketika sempurna alhamdulillah, tapi ketika tidak sempurna dilihat ada sholat sunnah apa enggak, kalau ada untuk nutup. Nah itu hikmahnya. Yang pertama untuk rahmat, yang kedua untuk meningkatkan iman, yang ketiga untuk mengangkat derajatnya dia nanti di hari kiamat. Kemudian yang keempat untuk menyempurnakan kekurangan ibadah wajib. Al-mas'alatu al-thaniyah. Kita masuk pada masalah yang kedua. Qala fi aqsamiha. Kita masuk pada aqsam. Jenis-jenis atau macam-macamnya. Apa saja? Kadang kita kalau enggak belajar salat-salat sunnah, macam-macamnya dan jenis-jenisnya, kadang kita bingung. Bulan salat apa ya kok pagi-pagi salat? Kadang-kadang dia nebak. Ya, pas Id karena banyak orang biar pantas lah, masa sampai musola kok nggak sholat, nggak pantas sholatlah dua rakaat. Kadang ada yang sholat itu pantas-pantasan saja, tebak-tebakan nantinya, masa nggak sholat sih, sholat ah, padahal sholat itu nggak boleh waktu itu. Nah. Atau karena ikut-ikutan sebagian, yang lain sholat ikut sholat ah, karena nggak ngerti. Nah, orang kalau tidak punya ilmu, ya meninggalkan amal pun juga mudah, orang tidak punya kok. Jadi dia akan beramal kalau melihat, kalau tidak melihat tidak akan beramal. Itu tipe manusia. Ada yang tipenya itu punya power dalam dirinya untuk ibadah, ada yang tipenya tidak punya power, melihat dulu baru ibadah, melihat dulu baru semangat. Ya. Kalau tidak melihat ya tidak semangat. Itu tipe yang berat. Kalau kita tipe yang kedua ini, ya, carilah komunitas yang baik supaya tiap hari semangat. Ya, tapi kalau kita tipe yang pertama, ya, nikmati tempat tinggal kita sementara sampai kita mendapatkan yang lebih baik. Kenapa? Tanpa melihat pun kita bisa ibadah. Ada manusia ibadah, tetap kita ibadah. Enggak ada pun kita ibadah. Kenapa? Ada power dalam dirinya untuk ibadah. Nah, ini jenis yang ya lumayan bagus. Ya, seperti ini. Tapi sedikit. Ya. Yang terbanyak jenis yang kedua, semangat kalau ngelihat. Kalau enggak ngelihat enggak semangat. Alhamdulillah kalau yang dia lihat itu baik. Rajin semuanya. Nah, kalau yang dia lihat enggak baik, ya dia akan jadi seperti itu. Oh, tipenya tipe melihat baru bekerja kok. Ya. Nah. Jadi kita penting. Jadi ilmu itu tadi asbab untuk kokoh di atas sebuah amal. Ya, ya logikanya demikian supaya antum lebih paham baik pentingnya ilmu. Antum sakit, batuk atau pilek. Ya ke apotek boleh obat saja, tanpa resep dokter. Ya. Sekali minum kok enggak sembuh? Udahlah. Obat ini enggak baik. Artinya enggak mujarab, enggak manjur. Beda dengan dia ke spesialis, tanya dokternya, diperiksa dulu. Oh, ini kamu minum obat ini sehari 3 kali. Insya Allah sampai habis sembuh. Dan yang 2 ini sehari 2 kali habis makan. Insya Allah sembuh. Ya. Pulang ke rumah pun dia minum sampai habis itu. Kenapa? Punya ilmu. Ya. Demikian juga kita. Ibadah itu kalau enggak punya ilmu ya ngot-ngotan. Ngot-ngot pengen, ngot-ngot enggak. Ya, namanya juga enggak punya ilmu, ngot-ngotan jadi. Mut-mutan lah. Lagi mut ya ibadah. Kalau enggak ya sudah. Ada yang kayak gitu di sini? Enggak ada ya? Enggak ada dikit, banyak. Nah, maka itu terus kita menggali ilmu, jangan malas. Qala salatu tatawwu ala nau'ain. Salat tatawwu secara garis besar itu ada 2. Ditinjau dari waktunya ya. An-nau'ul awwal, macam yang pertama, shalawatun muaqqatatun fi awqatin muayyanatin. Salat-salat sunnah yang punya waktu dan waktu-waktunya tertentu. Tidak boleh dikerjakan di luar itu. Wa tusamma bin nawafilil muqayyadah. Dan salat ini dinamakan dengan salat-salat sunnah muqayyad. Apa tuh artinya muqayyad? Terikat. Dari kata qayyada yuqayyidu. Muqayyad isim apa? Maf'ul. Muqayyad yang diikat dengan waktu. Wa hadhihi minha ma huwa tabi'un lil fara'id. Nah, sholat-sholat sunnah yang muqayyad terikat dengan waktu ini sebagiannya mengikuti sholat wajib. Ya. Apa contohnya? Kasunanir rawatib, seperti sholat sunnah rawatib, ba'diyah dan qobliyah. Qobliyah itu sebelum sholat dan ba'diyah setelah sholat. Nah, ini pun juga nanti ada macam-macamnya. Tidak setiap sholat itu ada ba'diyah, ada qobliyah ya. Hati-hati. Sholat apa mas? Ba'diyah subuh. Subuh emang ada ba'diyahnya? Tidak ada. Berarti tidak boleh? Tidak boleh. Jangan kemudian, masa sholat kok tidak boleh sih? Ajaran apa lagi ini? Tidak boleh sholat ini. Orang kan mikirnya kayak gitu. Dilarang sholat malah yang diserang. Ya, sholat kok tidak boleh? Karena bodohnya tadi, nggak punya ilmu, akhirnya cara ya manuvernya pun kelihatan bodoh. Nah, nggak boleh, nggak ada sholat ba'da subuh itu, nggak ada ba'diyah subuh. Nah, adanya apa? Qobliyah sholat fajar. Tapi itu pun ada nanti rinciannya yang ada qobliyah itu sholat apa saja, yang ada ba'diyah apa saja, ya sehingga sholat kita itu nggak terkesan ngawur saja. Tapi kalau kita sering melakukannya, insya Allah itu tanpa kita hafal pun nanti hafal sendiri kok. Tapi kalau antum hafal tapi nggak pernah dilakukan ya hilang-hilang juga nanti sok yang hafal hadis itu, nggak dikerjakan ya hilang-hilang juga, nggak bisa. Ya. Maka apa? Pengikat ilmu itu dengan amal. Kalau kita punya ilmu tapi nggak diamalkan hilang juga. Nah, tapi juga jangan yang penting amal tanpa ilmu, dua-duanya sesat. Taib. Wa minha ma laisa bitabi'in, dan dari ibadah sholat sunnah yang terikat dengan waktu tadi, ada yang tidak mengikuti sholat fardu, tidak qobliyahnya, tidak ba'diyahnya, lepas dari itu. Ka sholatil witr, seperti sholat witir, ya sholat ganjil. Yang dilakukan di malam hari. Wadduha, sholat duha. Yang dilakukan setelah matahari 2 tombak. Kalau saat ini mungkin sekitar jam 6.15 atau 6:30. Sholat duha. Ada juga yang dinamakan sholat syuruk. Sholat syuruk. Yang pahalanya sebanding dengan umroh. kapan? Itu khusus bagi kita yang ba'da setelah subuh tetap di masjid. Dzikir sampai matahari terbit, ya. Kemudian dia sholat, maka sholatnya dikatakan syuruk. Nah, dzikir loh ya, bukan tidur di masjid. Habis subuh, kajian atau baca Quran, sampai matahari naik, dua tombak, baru kemudian dia sholat. Sholatnya dikatakan sholat syuruk. Nah, pahalanya apa? Seperti umroh. Tapi kalau dia tidur, sampai matahari dua tombak, sebagian mengatakan itu duha sholatnya, bukan sholat syuruk. Nah, itu sebagian mengatakan perbedaan antara syuruk dengan duha di situ. Allah alam soh. Wal kusur, ya, sholat gerhana, pakai sin atau pakai shin juga boleh, kusuf atau kusuf boleh. Ini yang pertama. Jenis yang pertama, sholat-sholat sunnah yang terikat dengan waktu. Ada waktu-waktunya, ada saat-saatnya. Ada juga tahiyatul masjid, ya. Banyak ya. Sholat tarawih, qiyamul lail, tahajud. Nau'u tsani, contoh yang kedua, atau jenis yang kedua dari jenis sholat sunnah. Sholawatun ghairu mu'akkatatin bi'awqatin mu'ayyanah. Sholat yang tidak terikat dengan waktu, tidak ada waktu-waktu tertentu. Silahkan kapan saja, di mana saja. Watusamma binawafilil mutlaqah. Sholat ini dinamakan dengan sholat sunnah mutlak. Ya. Sholat sunnah muqayyad, sholat sunnah yang ada waktu. Sholat sunnah mutlak, sholat sunnah yang tidak ada waktu. Dilakukan kapan saja. Tidak terikat dengan waktu. Nah, sedikit ada penjelasan. Nah, yang kedua ini nanti ada berkaitan dengan waktu-waktu terlarang. Ya, kita tidak boleh sholat sama sekali, maksudnya sholat yang kedua ini. Sholat yang mutlak, yang dia tidak punya waktu-waktu. Nah, sholat yang mutlak ini dilarang. Ketika bertepatan dengan waktu-waktu yang dilarang. Apa contohnya? Ba'da subuh. Ya, sampai matahari terbit. Ini enggak ada sholat mutlak di situ, enggak boleh sholat. Kecuali kalau dia masuk masjid, ya. Setelah subuh, ya dia pengen di situ, pengen menghadiri kajian, ya dia sholat tahiyatul masjid. Kenapa tahiyatul masjid? Apa? Mutlaqah apa muqayyadah? Muqayyad, boleh, silahkan. Tapi kalau tiba-tiba dia pengen sholat saja dua rakaat, tidak boleh. Sholat apa ini? Tahiyatul masjid bukan. Ya. Sholat apa lagi misalkan? Ya. Yang dianjurkan tidak ada. Ya berarti tidak boleh. Ya. Kalau sholat-sholat sunnah mutlak, tidak boleh. Atau nanti ketika kapan? Ba'dal asr sampai matahari tenggelam. Tidak ada sholat di situ. Yang maksudnya adalah sholat yang mutlaqah ini. Atau yang muqayyadah silahkan jika memang di situ tempatnya. Qala wa na'ul awal anwa'un muta'addidatun ba'duha akid min ba'd wa akidu anwa'ihil kusuf thumal witru thumma sholatul istisqa thumma sholatul tarawih. Macam yang pertama, sholat yang muqayyad, yang terikat dengan waktu, ini macamnya banyak. Sebagiannya dengan sebagian yang lain lebih ditekankan. Ya, jadi tidak sama kedudukannya. Sebagian sangat ditekankan, sebagian tidak. Dan yang paling ditekankan dari sholat-sholat yang muqayyadah, yang ada waktunya adalah sholat kusuf, gerhana. Sholat gerhana. Bulan, matahari, taib. Di wilayah Bekasi khususnya, kita juga baru dengar. Itu kalau bertepatan dengan sholat gerhana, mereka takbiran seperti Aid. sebagian Bekasi kota. Enggak tahu kalau di Karawang sih. Enggak ada syariatnya. Enggak ada takbiran ketika sholat gerhana, enggak ada. Dan gerhana pun disyariatkan sholat ketika tampak ya. Jelas. Ya, tampak jelas. Sudah terjadi gerhana baru sholat. Bukan diumumkan insya Allah nanti malam gerhana, ini sorenya maghribnya sudah ribut. Ada yang takbiran, ada yang sudah siap-siap, ada bahkan yang tadinya gak pernah sholat, kalau pas gerhana sholat di masjid. Penuh itu musola. Nah, disangkanya mau id kali. Nah, karena kiainya lebih heboh mensiarkan gerhana. Terjadi di tempat kita di arah yang ke Cironggeng, Telaga Murni masuk ke dalam. Itu kalau gerhana malah jamaahnya banyak sekali. Gerhana sunnah. Itu paling ditekankan. Kalau betul-betul terjadi ya. Bukan hanya sekadar info, jadi betul-betul melihat. Kemudian witir, kemudian sholat istisqa, minta hujan, kemudian sholat tarawih, itu urutannya. Wa ammana utsani, adapun macam yang kedua yang tidak ada batasan waktu yang mutlaqah. Naam. Fayusra'u fil laili kullihi, disyariatkan di sepanjang malam. Silahkan sholat di sana. Ya. Nah. Punya masalah sholat. Ya. Ada problem, sholat minta petunjuk. Sholat mutlaqah, silahkan dua rakaat. Habis wudu, munajat kepada Allah. Mudah-mudahan diberikan ilham. Ya mau nikah, bingung. Yang dinatur sudah lima. Hah? Mau pilih ini, kok kayaknya itu. Mau pilih itu, kok kayaknya yang di sana. Bingung dia. Istikharah. Ya Allah, mana ini yang terbaik? Mau semua bareng? Boleh. Tapi satunya jangan. Karena cuma empat bolehnya. Istikharah, enggak usah ribut. Ya, ngadu sana, ngadu sini. Manusia itu kita adui, bukan malah menyelesaikan masalah. Bilangin. Tambah ruwet. Satunya ada yang nakut-nakutin. Ya, satunya ada yang nyemangatin tapi enggak dukung. Nah, itu manusia. Kalau tadinya semangat, kira minta nasihat. Ah, jadi enggak lemes dia. Kok enggak ngasih dukungan ya? Nah, itu manusia. Kecuali orang-orang yang betul-betul dalam bidangnya baik. Siko punya ilmu, minta nasihat. Kalau kepada setiap orang, jangan. Tidak setiap orang itu mampu, ya, kita minta nasihat itu. Dan orang akan memberikan nasihat sesuai dengan apa yang dia miliki tentunya. Gak mungkin lebih dari itu. Man faqada syai' la yu'ti. Orang itu kalau tidak punya, gak bisa memberi. Bagaimana dia pengen memberi susu, wong dia gak punya susu. Dia cuma punya air putih. Gak mungkin beri susu. Dia tidak pula bisa memberi sirup. Wong dia cuma punya teh. Kecuali kalau dia tukang minuman. Teh sedia, teh jeruk. Mungkin kalau kita minta sama dia. Mau minta susu, kasih susu. Artinya ini orang alim, betul. Jadi setiap orang bisa. Artinya apa? Munajatnya kepada Allah itu waktu-waktu seperti ini. Ya, kalau kita punya pilihan sesuatu. Tidak hanya masalah nazar ya. Gak punya hanya sekedar istikharah masalah. Misalkan ada sesuatu dari pilihan yang kita pengen pilih. Usaha. Misalkan ini kok masih ragu. Istikharah. Gitu. Ini salah satu mutlak seperti ini. Minta ilham. Yang dikuatkan yang mana. Nah, sepanjang malam ini silahkan. Wa fin nahar. Dan juga sepanjang siang. Boleh. Kapanpun. Ma'ada awqatun nahi. Ma'ada awqatan nahi. Ya, selain dari waktu-waktu larangan. Ya, sepanjang malam, sepanjang siang, ya selain dari waktu-waktu yang dilarang. Itu kalau sholat sunnah mutlak. Wa sholatul lail afdal min sholatin nahar. Adapun sholat yang mutlak sifatnya dikerjakan di malam hari lebih baik daripada dikerjakan di siang hari. Kenapa beda? Hawanya pun beda. Ya, ibadah di malam hari itu hawanya beda dengan ibadah di siang hari. Ibadah di siang hari itu hawanya tergesa-gesa. Kenapa? Kita sudah banyak ini urusan yang masuk ini. Dalam hati kita sudah berkecamuk. Sehingga enggak ada ruang kecuali sedikit untuk apa? Bermunajat kepada Allah. Mau ibadah diburu-buru, bel mau masuk. Ya, Jumatan juga sama. Khotbah baru ngomong sudah kasih tanda tidak boleh 15 menit. Kenapa? Belum makan, belum istirahat. Nah, ada itu. Kurang lebih 15 menit. Nah, kalau kita mah yang khotbah enak aja. 5 menit pun kita layani. Enak kan? Gak usah panjang lebar. 15 menit kelamaan kalau kita. Apalagi sampai setengah jam. Waduh, lama banget sih. Kalau bisa, assalamualaikum, selesai sholat. Ana sama Ina sudah selesai, kita pulang. Nah, yang enaknya gitu. Kita juga sama-sama pengen enak sebenarnya itu. Nah, itu maksudnya apa di sini? Siang itu seperti itu. Golakan-golakan jiwa itu besar. Mau ibadahnya syukur apalagi kepanjangan, dipanjangkan. Ingat ibadahnya syukur, orang kadang-kadang lupa duhurnya. Nah, istirahat, tet, gitu, udah capek, makan, enak, kurus, tidur. Di emberan musola, bablas sampai tet, belum duhur. Disangkanya di mimpinya tidur, udah sholat. Ya. Istirahat tapi mimpi sholat, itu yang enak. Pas asar kaget, tadi belum sholat kayaknya. Ya sholat kalau belum itu waktunya. Nah, ada yang kayak gitu. Habis bel, makan, kenyang, tidurnya di emperan. Mimpi sudah sholat. Bel kedua, tet, langsung pakai sepatu masuk lagi. Ya itu fenomena karyawan seperti itu. Ya wajar. Jangan diterus-teruskan, tapi jangan tiap hari dilupa-lupakan. Mimpi sudah sholat gitu. Banyak yang mimpi sudah sholat gitu. Ternyata tidak sholat, belum sholat. Yang repot itu kalau mimpi sudah zawat ternyata belum pas bangun. Sedih sekali. Lagi akan ada yang bangunin, hilang dah mimpinya. Pengennya terus lagi. Nah, kalau sholat setelahnya seneng dibangunkan sudah sholat, selesai bebannya. Kalau ini dibangunkan nyesel saya, biarin dulu 5 menit lah selesai. Baru kalau itu. Antum ngantuk? Tapi susahnya di malam hari itu benturan dengan kondisi tubuh kita. Ya, di saat kondisi tubuh sedang menikmati istirahat dan hati ini sedang kosong, itu juga berat untuk ibadah. Ini sama-sama berat. Sama-sama berat. Sehingga apa? Sholat tahajud ini sulit untuk kita lakukan. Kecuali ya orang yang diberikan kemudahan oleh Allah. Tanda-tanda awabin, orang-orang yang kembali kepada Allah, ya di malam hari itu. Ini sulit tapi, sulit. 1001 kita. Kecuali, pertama ketika ada masalah. Antum ada masalah, itu mungkin bangun malamnya rajin, kenapa enggak bisa tidur. Mending kalau antum dapat hidayah, sholat, alhamdulillah. Tapi kalau antum udah ngerti, domblong aja, bengong. Sama kopinya. Yang dipegang macam-macam. Yang punya bedil, megangnya bedil. Oh, enggak sholat. Yang punya golok, ngasah golok. Supaya menghilangkan polemik dalam hatinya tadi. Hah? Yang punya motor baru, yang dilus motor barunya. Sampai pagi. Itu. Padahal dilap pun, ya mengkilat, enggak dilap, mengkilat, tapi untuk menghilangkan stres tadi. Ya. Yang terbiasa ibadah, sholat sih. Alhamdulillah, Allah kasih masalah sama antum sehingga mau sholat. Coba kalau gak ada masalah, gak sholat. Sholat itu pun ternyata juga butuh ilmu. Iya kan? Masya Allah, berarti sholat malam. Wong kadang bangun cuma ke belakang, buang hajat, tidur lagi. Ya, itu kebanyakan. Ya, cuma buang hajat, tidur lagi. Padahal alam sudah manggil-manggil, dimatiin. Ya. Gaya-gayaan aja, pasang alarm jam 4. Paling bangun-bangunnya jam-jam 5 juga. Ya. Nah. Masya Allah. Tetapi tetap, ya, malam itu adalah tempat yang terbaik dibanding siang. Qala rahimallahu ta'ala al-mas'alatu tsalitsah, masalah yang ketiga. Ma tusannu lahul jama'atu min sholati tatawwu. Apa yang disunahkan untuk berjamaah dalam sholat-sholat sunnah itu? Apakah setiap sholat sunnah boleh berjamaah? Atau harus sendiri-sendiri? Atau di sana ada pembagian? Qala tusannu sholatul jama'ati litarawih wal istisqa'i wal kusuh. Disunahkan sholat jamaah dalam sholat-sholat sunnah dilakukan dengan berjamaah. Yang pertama sholat tarawih, lebih baik dibanding sendiri. Yang kedua istisqa minta hujan. Yang ketiga kusuf. Tahajud sesekali tidak apa-apa sama istrinya. Nah, sulit juga ya, sholat tahajud sama istri sulit apa tidak sulit? Oh sulit, antum aja nggak pernah bangun loh. Nyuruh istri suruh sholat gitu. Kadang itu kita enak ya, nyuruh orang berbuat baik atau menjadi baik, tapi kita lupa memperbaiki diri. Kamu itu jadi orang yang baik, enak ngomong gitu. Nah, malam kalau malam ya sholat. Istrinya diceramai kayak gitu, dia sendiri tidak pernah sholat. Kamu tuh mau jadi wanita yang sholihah. Ya itulah kita. Nah, masya Allah. Tapi tidak apa-apa, masih keluar baik dari lisan. Ini tanda hatinya baik. Nah. Apalagi sampai setingkat perbuatan Rasul, ya bangunnya pakai air, ya, wah bisa perang sama istrinya. Istrinya mencak-mencak, wong dia masih nyape. Kamu tuh nggak ngerti, saya itu nggak tidur dari sore ngurusi anakmu ini. Aneh-aneh aja tanggapannya kalau nggak biasa ibadah. Maka hati-hati, nyuruh orang ibadah itu nggak semudah yang kita kira ya. Jangan main suruh, main gerta, main paksa, berat. Nah, ibadah itu modalnya satu, cinta. Kalau antum cinta, enak ibadah. Kalau enggak, berat. Cari ilmu saja kalau antum enggak cinta, berat. Tapi kalau cinta, jangankan kok tidak ada halangan. Ada halangannya, itu pun dilalui. Karena apa modalnya? Cinta. Jadi kata para ulama, ibadah itu punya dua sayap, cinta dan takut. Ya, sayap ini harus terus. Ya. Nah. Al-mas'alatu rabi'ah fi adadi rawatib. Sekarang adat hitung bilangan rawatib. War rawatibu jam'u ratibah. Rawatib itu kalimat majmu' dari ratibah, kata banyak. Ini juga wasilah khusyuk, itu bahasa Arab. Ya. Sediakan waktulah seminggu sekali, sebulan sekali bahasa Arab. Biasanya kalau udah kelamaan bosan bahasa Arab. Antum pertama kali, Ustaz Kulan mau buka muyasar, banyak sekali. Niatnya beda-beda, cuma pengen tahu, ya, cuma pengen lihat. Minggu kedua setengah, ketiga hilang seperempat. Minggu depannya cuma satu yang hadir. Itu pun kadang hadir, kadang enggak. Itu bahasa Arab biasanya. Jadi semangatnya cuma di awal. Nah kalau bisa, kalau buka bahasa Arab itu seminggu selesai. Ya. seminggu selesai. Antum enggak usah mikir-mikir nanti enggak bisa, enggak usah mikir kayak gitu. Ya. Besok lagi seminggu selesai. Karena memang daya tampung antum tuh enggak bisa lama-lama. Luber. Ya. Kelamaan luber, banyak bosannya. Nah, ini kita harus siasati. Harus disiasati. Antum enggak bisa ngkaji kitab segini, ini ketebalan ini. Anak aja bosan apalagi antum. Hah? Kenapa sih kitab-kitab itu kok dibikin perbab-perbab kayak gini? Kata para ulama supaya enggak bosan antum itu. Selesai ini alhamdulillah besok bab baru semangat lagi. Selesai besok bab baru semangat lagi. Tiap hari pertemuan kitab ini lagi enggak ada babnya, terus lurus saja. Bosan kita dengan. Tapi kalau segini selesai besok kita ganti kitab, semangat antum belinya walaupun enggak dibaca. Semangat antum pesannya, "Oh, saya juga satu nih, beliin." Padahal enggak pernah hadir, selesai pembahasan baru hadir. Jadi tipis-tipis saja. Ada yang tipis lagi. Min hajus salikin itu tipis. Jadi selesai kita tahu bahasa Arab itu apa sih isinya? Oh, isinya tuh ini dan ini. Nanti baru setelahnya ada jabaran lagi dikit. Jadi ada pandangan dulu. Ya. Seperti antum mau ke Cirebon nih. Antum tahu Cirebon bulan di Ma'had. Udah tahu gambarannya. Tapi kalau enggak tahu Cirebon mau kemana, perasaan bulan itu panjang sekali. Mau mampir kemana, mau mampir pas duitnya pas-pasan. Etol juga udah mau habis. Terbasalah. Jadi perjalanan itu panjang banget. Kenapa enggak tahu pangkalnya kemana? Ujungnya kemana? Ya, jadi kalau minta bahasa Arab yang seminggu selesai Ustaz, kira-kira apa ya kitab yang seminggu selesai? Jeruminya juga sebulan belum selesai. Ya, pokoknya selalu ringkes, paling ringkes. Pokoknya dari A sampai Z pernah lewat gitu. Saya juga pernah belajar bahasa Arab selesai. Minimal antum bangga. Pernah selesai kok. Nah, gitu. Nanti besok lagi akan ada ketertarikan. Saya pengen kayak gini, oh nanti ada lagi. Jangan panjang, jangan melelahkan. Yang menyampaikan juga bosan, apa dikira anak enggak bosan? Bosan juga. Coba. Nah, antum bosan sama. Bosan itu sifat manusiawi kok. Ya, setiap kita manusia pasti bosan. Cuma pelampiasan bosan kan beda-beda. Kalau antum pelampiasan bosannya enggak hadir taklim, ya kan? Nah, iya. Kalau ustaz enggak mungkin lah, enggak ngisi enggak mungkin. Ustaznya enggak ngisi. Kenapa bosan? Musibah ustaznya bosan. Ya. Maka kalau antum hadir itu banyak mendoakan ustaznya. Soalnya apa? Kalau ustaz hadir minimalnya antum enggak hadir majelis ada. Iya kan banyak doakan ustaznya. Sehat, istiqomah. Tapi kalau antum enggak hadir enggak masalah. Wong majelis tetap ada kok. Iya kan? Coba antum enggak hadir seperempat, majelis ada. Tapi kalau ustaznya enggak ada, majelisnya juga bubar. Coba antum bosan, ustaznya bosan coba. Bubar sudah. Nah, seperti itu. Barakallahu fiikum. Ya, alhamdulillah ada kegiatan kita. Yang punya bedil ya silakan. Artinya melampiaskan kebosanan itu masing-masing. Ya jangan terus manteng ke depan banyak bosannya. Kita sesuai masing-masing punya standar. Ya. Seperti itu. Kadang pelampiasan ketika penat mau kemana silakan lampiaskan. Ya, besok lagi semangat. Alhamdulillah. Ya. Jangan ngenteng naik terus nanti sekali jatuh babak belur nih. Sekali jatuh, sekali-kalinya jatuh sekali aja bablas. Enggak taklim, enggak murojaah, enggak belajar. Bahaya. Nah, barakallahu fiikum. Itu jamak. Jadi rawatib jamak dari rotibah. Apa timbangannya rawatib? Wazan fiilnya apa wazannya? Jadi murojaah bahasa Arab dulu. Bosan enggak antum dengar fikih terus? Udah banyak sekali loh ini. Antum yang barusan aja apal enggak tahu juga enggak apal juga enggak tahu. Apal enggak tadi? Apa jamaknya rawatib? Bukan jamaknya, wazannya apa? Kok? Mafailu ahsan. Belajar lama ini, tapi enggak jadi-jadi. Puluhan tahun sama ana dulu. Tapi ini alhamdulillah jadi sekali. Rawatib mafail. Ma fa'il dari mana? Rawatibu. Ma fa'ilu. Ro-nya mim. Wa-nya fa. Alifnya setelah fa. Jadi timbangan itu diturunkan sesuai dengan harokat dan panjang pendeknya. Ya, tambahannya alif dan mim. Bingung ya? Bingung, enggak pernah belajar. Jadi ngomong terus enggak nyambung, itu dia bosenin. Ngomong apa tak? Enggak nyambung, enggak pernah belajar. Tapi kalau sama-sama sopir, ngobrol itu nyambung aja ya. Ya, karena emang sama-sama profesinya itu. Tapi kalau enggak sama-sama profesi, ya itu. Enggak satu. Makanya al-arwah junudun mujannadah. Ruh itu seperti pasukan. Kalau antum satu profesi, itu ngobrolnya langsung nyambung. Tapi kalau enggak nyambung. Ini enggak hanya dijadikan permisalan antara yang hak sama yang batil saja. Keinginan kita itu pun juga arwah. Sama-sama satu tipe, satu apa namanya? Hobi. Biasanya kumpul di situ. Ya, yang hobinya bola kasti ya kumpulnya di sana. Hobinya bola voli sini, futsal sini. Itu kumpul masing-masing. Nyambung juga, ngobrol pun nyambung. Dalam seperti itu. Itu manusia. Barokallahu. Apa ini tadi? Nyampe-nyampe ke situ. Bahasa apa ini tadi? Hah? Rawatib. Rotibah fa'ilatun jamaknya. Rotibatun. Kalau Sunda jamaknya mangga apa? Ada wazannya apa? Kalau Jawa enggak ada jamak, jamaknya diulang-ulang. Atau dengan sighah mubalaghah ditekankan gitu. Banyak buahnya gitu. Jadi ada penekanan dengan kekuatan suara. Kalau Arab enggak pakai wazan. Barakallahu fiik. Wahia daimah mustamirroh. Artinya rotibah itu daimah terus menerus dan bersambung. Wahia tabi'ah lil faraid. Dan dia mengikuti yang fardu. Dalam hal ini sholat, sholat rawatib, ba'diyah atau qobliyah. Wa fa'idatu hadhihi rawatib annaha tujburul khalal wa naqas alladhi yaqa'u fil faraid kama madha bayanuhu. Faedahnya apa? Rawatib ini adalah untuk menutup celah, menutup kekurangan yang ada pada fardu. Dalam hal ini sholat. Sebagaimana yang lalu penjelasannya. Wa adadu rawatibi asara raka'atin. Asru raka'atin. Dan jumlah rawatib, sholat rawatib itu hanya 10 raka'at. Sebagian mengatakan 12. Ya. Berarti ada berapa sholat itu? Kalau 10 rakaat berarti ada 5 sholat. Qobliyah dan ba'diyahnya cuma 5 sholatnya. Sebagian mengatakan 6, berarti 12. Kalau di sini beliau menyebutnya 10. Wa hiya al-mafkuratu fi hadits Ibnu Umar. Jadi sholat rawatib yang mengiringi sholat fardu itu hanya 5 sholat. Atau nanti kita sebutkan 12 sholat. Fi hadis Ibni Umar disebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar. Hafitu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rak'ataini qabla dhuhri. Aku menghafal dari Rasul sholat rawatib itu yang pertama 2 rakaat sebelum duhur. 2 rakaat sebelum duhur. Bukan 2 rakaat sebelum Jumat loh ya. 2 rakaat sebelum duhur. 2 rakaat sebelum Jumat enggak ada. Enggak ada sholat sebelum Jumat. Ada sholatnya mutlak. Silahkan sholat dari kita datang terus salam sholat lagi. Sampai imam naik mimbar baru selesai. Itu yang ada. Jadi yang 2 rakaat ini khusus qabla dhuhri, sebelum duhur, bukan sebelum Jumat. Wa raka'ataini ba'da dhuhri, dan dua rakaat setelah duhur. Baik. Wa raka'ataini ba'dal maghrib, dua rakaat setelah maghrib. Bukan sebelum, tapi setelah. Untuk maghrib berarti enggak ada qabliyahnya. Tapi kalau mau sholat boleh. Wa raka'ataini ba'dal isya. Ya, dua rakaat ya setelah isya, berarti qabliyahnya enggak ada isya. Wa raka'ataini qoblal ghadat, dan dua rakaat setelah sebelum subuh. Sebelum duhur, ba'da duhur. Asar enggak ada. Ba'dal maghrib, ba'dal isya. Ya. Kemudian yang terakhir apa? Dua rakaat sebelum subuh. Ini riwayat yang pertama. Berarti asar enggak ada. Ba'diyah enggak ada, qobliyah juga enggak ada. Nah. Kanat sa'atun la adkhulu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fiha. Ya. Ada satu waktu yang aku tidak masuk di situ, tidak bertamu di situ, tidak berjumpa, menjumpai Rasulullah di situ. Yaitu sebelum subuh tadi. Fahadatsatni Hafsah annahu kana idza tala' al-fajr. Dan Hafsah, istri Rasul, anaknya Umar, pernah memberikan hadis kepadaku bahwasanya Rasul sholat dua rakaat ini setelah terbit fajar, fajar shadiq. Wa adzanal muadzin, kemudian muadzin mengumandangkan adzan, tsumma shalla rakaatain, kemudian sholat dua rakaat. Setelah adzan baru sholat fajar. Namanya juga sholat fajar, enggak boleh dilakukan sebelum fajar. Boleh enggak sholat qobla subuh sebelum adzan? Ya. Ini pertanyaannya masih multi tafsir. Antum itu tinggal di tempat yang ada adanya tidak? Antum misalkan dikirim ke Jepang, di sana enggak ada, misalkan enggak ada orang adzan. Ya silakan sholat, yang penting sudah terbit fajar. Nah, tapi kalau di kita di sini alhamdulillah setiap tempat pelosok ada masjidnya, nunggu adzan dulu baru kita sholat fajar. Habis itu baru kemudian sholat subuh. Jangan dari rumah sholat belum adzan di sana dianggap sholat fajar, jangan. Nah, karena sholatnya fajar setelah tolak, ya setelah muncul fajar. Nah, wa yata'akkadu lil muslim an yuhafidhu 'ala tintaini asrata raka'atan. Dan juga disebutkan kalau tadi riwayat hanya 10. Nah, dikuatkan lagi dalam riwayat Muslim, ya. Bagi muslim untuk menjaga 12 rakaat. Rawatib, berarti tambah 2. Tambah 1 salat lagi. Di mana tempatnya? Liqaulihi Nabi alaihi salatu wasalam, "Ma min 'abdin muslimin yusalli lillahi ta'ala fi kulli yawmin tintai asrata raka'atan illa banallahu lahu baitan fi aw illa bunyalahu baitan fil jannah." Tidaklah ada hamba muslim yang salat untuk Allah setiap harinya 12 rakaat kecuali Allah akan bangunkan untuknya atau dibangunkan untuknya rumah di surga. Masya Allah. Ini juga hikmah. Ini juga hikmah. Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan syariat ini tidak hanya dikhususkan kepada kaum fuqara, tidak pula dikhususkan untuk kaum agniya. Semuanya diberikan porsi masing-masing. Nah, jangan sampai kita punya azam ibadah kalau sudah mampu. Saya akan jadi ahlu sunnah yang baik kalau sudah mampu segala-galanya. Belum tentu kalau sudah mampu jadi yang baik. Karena orang itu kalau sudah mampu, tingkat godaannya besar. Kalau zaman dulu tingkat godaannya si miskin ngiri sama si kaya karena si kaya mampu melebihi ibadah yang tidak dikerjakan. Itu dulu. Ya. Sampai sahabat yang miskin berkata, "Ya Rasulullah, orang-orang kaya dari kalangan kita pergi dengan pahala yang banyak. Sementara kami orang miskin enggak bisa ibadah seperti mereka." Artinya di sini menyesalkan keberadaan mereka, kenapa mereka ditakdirkan dalam keadaan miskin. Apa kata Rasul? Ya, dikasih tahu. Dikasih tahu sama Rasul, kalau kamu selesai sholat, zikir Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, kamu jika lakukan ini akan melampaui mereka. Ya, berapa saat berlalu? Ya, zikir mereka didengar sama yang kaya, diamalkanlah sama orang kaya. Protes lagi si miskin ini, ya Rasulullah didengar oleh mereka, mereka juga mengerjakan kayak kami, gimana ini? Apa kata Allah? Dzalika fadlullahi yutihi may yasha. Itu keutamaan Allah yang Allah berikan kepada mereka. Mau gimana lagi? Itu zaman dulu, kalau zaman sekarang enggak, semuanya masing-masing. Nah. Barakallahu. Setelah semenjak 2 minggu yang lalu, nikmat dari Allah untuk tidak banyak bicara. Ini saya suruh gym dulu, karena kalau banyak ngomong tambah serak, tambah nggak keluar suaranya. Kadang sakit itu bukan Allah benci sama kita, pengen suruh kita istirahat. Iya kan? Jangan kalau sakit ngeluh terus. Kasihan dokternya, cuma satu antriannya ratusan, bingung. Akhirnya sakit juga dokternya, kan repot. Kalau sakit itu dinikmati. Enggak semua musibah itu jelek buat kita. Dan enggak semua nikmat juga baik untuk kita. Insyaallah. Afan Ustaz, apakah sholat rawatib dilakukan setelah selesai dikumandangkan adzan? Atau boleh dilakukan ketika adzan tersebut belum selesai dikumandangkan? Wallahu a'lam bishawab. Hukum boleh dan tidak bolehnya Anda tidak tahu. Cuma lebih baiknya, karena itu rawatib, mengiringi. Berarti apa? Mendekati yang diiringi. Kalau antum ngiring pengantin, kira-kira jaraknya dekat atau jarak jauh? Pengantinnya sejam bulan suruh duluan, kita baru ngiring. Yang dikiring apa kalau gitu? Itu logikanya lah gitu. Allah alam, secara dalil, Anda tidak ngerti apakah boleh atau tidak. Kalau kita mengatakan tidak boleh, ya butuh dalil. Gitu. Seperti itu. Ya lebih baiknya jangan terlalu jeda. Yang namanya rawatib itu kan pengiring. Yang ngiringi soal yang diiringi. Jangan lama-lama. Jangan jaraknya jauh. Setelah azan baru sholat rawatib. Wallahu a'lam bishawab. Nunggu selesai dulu, baru kemudian sholat. Itu yang mutmain, lebih apa? Tenang dalam hati kita. Wallahu a'lam bishawab. Afan Ustaz, di masjid kaum muslimin kalau Jumat ada adzan 2 kali. Semua, dulu zaman Rasulullah juga adanya 2 kali. Bahkan penulis kitab ini, ya, Jauzaimin, ini ringkasan ya. Ini aslinya Syarhul Mumti yang berjilid-jilid itu. Membolehkan adzan 2 kali. Enggak usah kaget. Ini pendapat. Tapi Kalau dulu sebagian menyatakan adanya bukan di masjid, tapi di luar. Sebagian juga menyatakan maksudnya adzan dua kali itu ya adzan sama iqamah. Adzan sekali, iqamah sekali, ya dua kali jadinya. Nah, ini khilaf, enggak usah diperpanjang. Antum ini belum mampu atau kita belum mampu dengan khilaf. Kenapa enggak dibiasakan berselisih? Kita ini kalau berselisih sama orang, bawaannya itu mangkel terus. Lihat, mangkel lagi, dia lagi. Yang diingat itu bukan wajahnya lagi, perselisihannya. Nah, kalau bahas fikih itu tempatnya berselisih. Ini kalau kita siap enak. Tapi kalau enggak siap bawaannya, wah ini bahaya. Apalagi kita ketimuran tuh belum siap untuk diselisihi. Kayak nah, gitu. Apalagi diduakan. Enggak bisa. Ini berselisih para ulama tentang adzan kedua. Supaya antum juga enggak terlalu kaku ya, supaya enggak terlalu kaku. Sulaiman sendiri adzan dua kali ini membolehkan. Mana yang mau dijawab? Ya jawab semua lah. Oh, semuanya juga adzan kok. Apakah yang satu adzan satu nyanyi? Aduh, kalau dua-duanya masih lafaz adzan, jawab semua. Nah. Manakah adzan yang kita jawab? Jawab semua. Jawab semua. Ya kita berdalilkan dengan hadis umum. Idza sami'tumul muadzin apa? Fal yaqulu mislu ma yaqulul muadzin. Jika kamu mendengar orang yang adzan, maka jawablah seperti yang diucapkan muadzin tadi. Kecuali kalau ada lima masjid, adanya bareng, tapi ini duluan Allahu Akbar, Allahu Akbar, sana baru Allahu Akbar, mana mau jawab? Ya sini, kemudian jawab ini, jawab sana lagi, itu gimana? Ya jawab yang kamu di situlah. Atau misalkan kita di sini Jumat adzan, masjid samping situ adzan, kita jawab enggak yang di situ? Ya enggak usah. Yang di sini aja. Tapi kalau adzan dua kali tadi masih di sini, ya kita jawab semuanya. Dalilnya yang umum seperti ini. Gua satu kan bid'ah, Ustaz. Hati-hati juga, kita enggak berani mengatakan. Syekh Utsaimin berbicara membolehkan loh ini. Hah? Seperti itu. Kadang sebagian kita itu kalau khilaf masalah fikih kira-kira enggak rojik itu langsung naik hitam ya. Wah, ini salah ini. Buat sunah ini. Terus dibahas ternyata khilaf. Nah, kadang-kadang kayak fikih itu luas sih. Ya. Selama masing-masing berpendapat, ada dalilnya, luas sajalah kita luas saja. Lapang. Kalau akidah, manhaj itu baru. Kalau masalah fikih jangan sampai kayak gitu. Kecuali kalau penyelesaiannya betul-betul tolak belakang itu baru. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau masjid al-sunnah alhamdulillah adanya sekali. Jadi kita enggak ada khilaf seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi ila huna. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.